akan selalu mendukungmu. Untuk cari juara, kalahkan semua lawan, ukir prestasi terbaikmu. Persebaya, manapun kau berada, Persebaya, disitu kami ada. Persebaya, kampung dan mania, Persebaya, hijaukan suasana.